Tak bosan-bosan aku memandangmu. Tak puas-puas aku merindumu. Begitu cantik, sempurna diri. Bintang bertahta dan rembulan tersenyum manja di saat malam itu kau dan aku. Kita berbagi cerita, bersenandung tawa dan canda, mengucap janji setia. Bareng-bareng ya. Tak bosan-bosan aku memandangmu. Tak puas-puas aku merindumu. Begitu cantik, sempurna diri. Saat bintang bertahta dan rembulan tersenyum manja di saat malam itu kau dan aku. Lagi ya. Tak bosan-bosan aku memandangmu. Tak puas-puas aku merindumu. Begitu cantik, sempurna diri. Sempurna diri. udara.